aku sadar aku sopo. Rado we otak desa. Kim jelek malam? Kelingan mantan? Cinta tak terpisahkan tak dikin. Kayku iki aja kok telana. Mergo teku sangga di kentongan. Sing tak jalo ora mung pacaran. Ayo lali. Sing tak jalo ora mung pacaran. Tapi ayo rapi sing tenanan ngomu. Pacar pacar toh. Apa kok? Bila kau jomblo bisa. Bila jomblo gue jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah. Woi limo sing mateng loro. Ayo ngaji sarung Gus Miftah sing isi jomblo dan entuk bojo. Kau jomblo aduh. Ana rondo? Rondok layung-layung, ana tangis kan layung-layung, tangisi rondo atine bingung, nangis saben bengi turu dewi, rono sing ngancani. Aku gak bisa. Kiai viral di lawan. Ayo lagu apa kowe? Apa? Banyu langit? Ono arjene ra? Ora. Kowe nabungi korban janji sapa ra? Halo. Kowe lagu ni Hasan ya? Kowe lunga pas aku ngajeng aja. Tapi tidak bisa lawan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sama cendol dawet matamu cendol dawet bisa nabira dan siatr bisa merah ya lambunnya pateni lambunnya repke yo api ini ayo salu ala Nabi Muhammad ayo lambunnya pateni lala iso tukang lambunnya tak pateni. Diangkat lese untuk Sokoharjo tercinta. Iya, lampu ini pateni. Isora ada lampu, patah pateni dulu gue. Pateni ini. Yuk, pateni kape. Iki. Banting begu, banting. Mbok. Ayo tukang sedengit jigo sing apik le. Diangkat sedoyo. Kono ki ngendi kono? Lampune ngidul riyen nggih. Yo bareng kali Gus Miftah. Allahumma sholli ala sayyidina Oh, Nuril Absari Iya iya Kowe lungo nalikane Adam kae Malah mapan turu sadarmu dewe Nuruti hawa nafsumu Engkau lupakan Tuhanmu Mengejar dunia Lupa akhiratmu Allahumma sholli ala Muhammadin tibil Kulub wa tawaliha Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat Kamangka sholat kondo syukur nikmat Kelinga urip ora suwe Ibarat kaya mampir ngombe Dunia sementara akhirat selawase Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha lagunya orang NU sing buanter diangkat sing dhuwur sholli wa sallim iman ala nada sholli wa sallim iman ala nada wal ali wal ashabi Allah bapakmu ngelak. Wes lampune uripke. Mati dhisik baru ngombe malah murup. Biasa. San. Kuwi aja ning petengan, mungkin ning padangan ora ketok. Coba. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kula pengin ada kebanggaan dari orang-orang ahlu sunnah ini terhadap NO-nya. Sini bangga, saya ingin ini bayi Pak terang-terang. Dulur-dulur awal itu sini gue organisasi anyar nih. Gue bangga, jamaah emang limo menulis ini. MTA. Wani ya tulisan, plakat 100 meter lagi MTA. Awalnya dulu ini sini gue wong atusan, bahkan wong ewan, kadang-kadang ngerap bangga jadi wong NO. Orang wani ngetok ke NO nih. Lalu terang-terangan, ketika saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa dakwah Anda itu menyenangkan? Lah dakwah kula niku medeni, Mas jadi korbuser niku ora mungkin lebih Islam kali kula. Lah kok tenan, mung takon wong niku. Sesuk ajeng kula gawa teng pondok pas ulang tahun pondok bulan Oktober malam Ahad paing. Sesuk niku lucu meneh. Kula wawan mau sadurunge ngaji temoni kan artis-artis sing sakniki ngaji. Gus, besok tanggal 24 Agustus kita mau ke pondoknya Gus Miftah. Jadi pondok kula niku ben ngaji dilalah ono artis. Lah ora ono kepepete Hasan tak undang. Alhamdulillah. Ora kepepete artis ge tumbang. Hasan. Jenenge Hasan Irma. Irenge masyaallah. Coba betapa kemudian Islam ini menyenangkan. Gara-gara saya ditanya sama wartawan, Gus, kok Islam Gus Miftah itu menyenangkan kenapa? Saya jawab, karena memang inilah inti dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Islam yang menyenangkan bukan Islam yang menakutkan. Labi ora, kula niku bulan poso. Niki curhate Mas Jadi kali Ustaz Yusuf Mansur. Bar kula sowanke teng Kiai Ma'ruf Amin. Begitu jam 1 sadar, jam 3 kula ajak terbang teng Jakarta dari Jogja langsung Soekarno Hatta. Kaya lucu kaget kok saya disini cangkem kaget ini jantung ini cangkem kaget aku jiji saya lucu mungkin kula lagi ya apa ini tahlilan kula saya mimpin bari kula mengabdur diri kula kaget gila wongnya kaget rampung tahlilan suguhannya rawon biasanya padahal mau piringan ini rawon saya ngarep diri ini wong tua ngodak ngaduk rawon rampung-rampung padahal kula mburi diri kak bungoi pak gantian antri sekejap Gus kula bareng rampung diaduk nah kita begini pak gantian saya ngantri kata ya salahmu Gus lah ngapa maksudnya banget salahin jenengan maca tahlil tidak bengok kula kaget untuk kula copot yang rawon langsung ora sida mangan rawon rasa untung cici jadi niki curhat kali Ustaz Yusuf Mansur begitu teng Jakarta ketemu Kiai Ma'ruf Amin takoni karo Ustaz Yusuf Mansur Mas Jadi, kan yang ngajak masuk Islam kamu itu banyak toh. Kenapa kok kamu milihnya Gus Miftah? Kamu kan kenal orang-orang top dari dulu, banyak ustadz dan lain sebagainya. Kenapa kok kemudian akhirnya memutuskan masuk Islam dengan Gus Miftah? Dia jawab, yang pertama, Ustadz, apakah hati saya tidak terenyuh? Gara-gara bulan Ramadan saya syuting sama Gus Miftah. Saya dibawakan makanan padahal Gus Miftah dalam keadaan berpuasa. Jadi ini ngerti ajeng syuting Dedi niku mboten poso waktu itu dia masih Katolik. Kula mampir rumah makan kula tumbas ke panganan. Pikir saya, wong poso kuwi kudu menghormati sing ora poso. Wong agamane Katolik poso tak paksa kon poso. Kula gawake panganan, begitu kula nggo pangan bocah niku kaget. Kok kamu begitu amat Islamnya? Kenapa emangnya, Bro? Di lain pihak saya melihat orang begitu keras yang mengejarkan agama Islam. Bahkan di Tasikmalaya banyak orang yang bengok-bengok, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Makanya jadi takut kalian kulo, apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Ini belajar pinter, Pak. Nganti pinter itu, gini pun nyuwun sewu rambut rasa tukul terbang sebab. Soalnya itu belajar pinter banget. Waktu itu. Agri, kok ini Gus Mita beda? Saya bilang, saya itu puasa tidak minta untuk dihormati. Kenapa? Karena puasa saya itu untuk Allah. Maka Allah mengatakan asaumu li wa ana ajza'u bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Lah aku poso njaluk dihormati karo wong. Aku mau oleh penghormatan kok sangka wong, tapi ra oleh apa-apa sangka Gusti Allah. Eman-eman gonku poso. Lah kula niku niat poso kagem Gusti Allah. Ning arep kula ana wong mangan ana wong nguntal ana wong gadok, kula ra urusan. Kulo-kulo kasar ini tetap poso dapur, sedina poso, sedina buatan. Ono tonggo kulo resepsi mangan, kulo waya poso tetap poso. Jadi kulo teratai ini kulo poso dapur. Termasuk bulan Ramadan ini kulo gen dapur. Ngomong. Maka saya bilang sama dia, kamu tahu gak bro hikmah orang berpuasa itu apa? Supaya bisa merasakan penderitaan orang miskin. Orang miskin tidak setiap hari bisa makan. Kalau kita hari ini gara-gara puasa minta rumah makan itu ditutup, berarti kita kalah dan gak punya malu sama orang miskin. Orang miskin itu setiap hari lewat depan restoran dan dia tidak tersinggung. Masa kita sekali puasa lewat restoran buka disuruh tutup? Maka saya bilang, bulan puasa itu sing kudu ditutup warunge apa cangkeme? Cangkeme. Cocote. Malah mau cepat. Saya kemudian bilang ketika seminggu sebelum dia masuk Islam, ini Pak, inti ajaran tasamuwe wong NU kita beri. Kita kan mengenai istilah tasamu, tawazun, tawasud. Satu minggu sebelum dia masuk Islam, telepon kulo, bro, saya mantap masuk Islam. Jam 2 malam. Seminggu saat derenge dino Jumat itu. Saya bilang sama dia, apa bro? Saya kaget, wong selama ini saya tidak pernah ngomong sama dia, kowe kudu mlebu Islam. Memang pernah tak guyoni, kowe ndang mlebu Islam. Lah kenapa Gus? Soalnya di Indonesia sekarang ngetren, gak payung artis, ngustad. Kalau kamu sudah jadi orang Islam, kowe iso payung ra iso ngustad. Ngustad jadi ngor buser. Guyoni pernah. Begitu dia bilang pengen masuk Islam, gimana Gus? Jangan, gak usah. Dia tanya lu, yang lain ngajak saya masuk Islam, saya mau masuk Islam sama kamu, kok malah gak usah? Jangan. Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, aku yang ngomong. Karena saya gak mau dia masuk Islam itu main-main. Harus benar-benar paham. Maka dipilih sama Pablo Banua, Benua sama satu jenis Rai Utamu, kasus ikan asin kan. Buah sok dong. Oh barangnya bojolnya kayak iwak asin. Ya maklum, bojolnya diarani iwak asin, dong cangkemu kayak kucing kok. Ngono lah aku jawabnya kan. Malah ngomong kritik jadi korbuser, mau masuk Islam harus direncanakan dasar pansos. Dasar untuk popularitas dan lain sebagainya. Sing bener dia kayak Dedi mlebu Islam belajaran dhisik. Men begitu masuk Islam dia yakin dengan kebenaran Islam. Ngono. Sangkem sapa? Aku kira kucing. Maklum bayine bengok-bengok wong ibune gawe ya karo bengok-bengok. Akhire tenang gue pengen mlebu Islam. Yakin. Kamu enggak karena apa-apa, enggak. Sukarela, iya. Bukan karena saya, iya. Terus dia tanya sama saya begini, kalau memang saya harus masuk Islam, caranya gimana Gus? Inilah jawaban yang kemudian menjadi viral hari ini. Bro, wajah Islammu itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, maka Islammu akan penuh kelebayan. Emangnya ono Gus ono? Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Lanjut. Kiai NU juara sini TV ini ngapa tuh? Soalnya orang pantas Kiai NU ngaji ini hikam diatur kan kecicilan. Ngomongnya Kiai ini kira jenis apa? Pak Kiai sama gini. Orang mungkin Hasan kok Kiai. Hasan rupanya kaya kota infak kok dia. Pak Sinan, ngomongnya Pak Kiai Andika. Acara selanjutnya tausiah oleh Kiai Andika Al-Muteri. Pak Andika teko. Jamaah. Nyepuk gak sih tangan ini. Ini wong ya gerantol ini. Wes wongnya lemu kaya wong meteng. Wong kecicilan. Ngomong gak panggung karo Andika gini. Apa? Ini tak tawa malah. Gus pasien banget meraktek ya aku tuh jamaah banci itu kata ngatus kok nuan aku lonte tak openi banci tak openi ini sepanjang tobat kalau openi banci uang kali romo bulan Ramadan ini Gus kalau pengen tobat alhamdulillah caranya biye kalau acing cinta panjang cici. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa, Gus? Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Oh, begitu. Lah wong wedok mati jenenge apa? Almarhumah. Wong lanang mati almarhum. Lah kuwi panci mati aluminium. Kudu kita openi lho. Aku kurang apa to? Panci tak openi kok. Kalau sholat, Gus minta jangan jadi imam bagi kami. Kenapa? Aku gak khusus lihat bokongnya Gus. Bisa diperawani modar gak? Kayak banci ini jenisnya KB, singkatan-singkatan. Rono jenisnya asli. Jenisnya siapa? Susu, oke Gus. Kayak susu, bono kaos kaki. Gue sopo, susu ceko. Susu ini lancip di ganjel botol. Lah Hasan kamu sukar lan. Asu lekar ninggalan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu lebay. Terus, tapi kalau pintu masukmu ramah, maka Islammu akan penuh keramahan, Islammu akan menyenangkan, tidak menakutkan. Maka kemudian dia bilang, kalau memang harus seperti itu, jalan saya adalah this is you. Kenapa? Karena setiap kali saya menerangkan pertanyaan dia, Bu, itu saya gunakan bahasa-bahasa yang kemudian ditangkap oleh otak dia secara rasional. Satu saat dia tanya begini, Gus, menurut Gus Miftah, iman itu apa? Kalau Anda bisa menjawab, saya mau paham tentang Islam. Saya buka ke kitab Jawa Hindul Kalamiyah. Kitab sederhana lah, kitab pencari tidak iya. Di situ dia bertanya soal iman. Saya jawab. Mahwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa sih? Kalau jawab tentu. Huwa annaka kita annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamal wa munazzahun bi jami'i sifatin nuqsani. Saya jawab, bro, iman itu meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Allah itu sempurna, Islam itu sempurna. Meyakini itu adalah iman. dia tanya Pak Om Besar pintar kok. Berarti Allah sempurna? Iya. Islam sempurna? Iya. Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa hari ini ada orang mengatakan ormas pembela Islam? Momen gak sih? Oh iya. Dia tanya sama saya. Gus Mimas setuju gak? Aku rasa setuju. Kenapa? Karena Allah itu sempurna, tidak perlu dibela. Kalau mereka membela Allah, membela Islam, berarti seolah-olah mereka lebih sempurna daripada Islam. Ruwono bimbingmu. Saya ingin Allah tertangkap tersangka di cekal polisi. Golek pengacara. Tugasnya pengacara apa? Bela tersangka. Kenapa golek pengacara? Soalnya pengacara lebih ampuh daripada tersangkanya. Kalau kita membela Islam, berarti seolah-olah kita lebih hebat daripada Islam. Ya kue bisa ngomong. Gawe presiden dan raiso bela Islam. Cici. Jadi yang Islamnya ngamur, wukufnya yang Monas, telafi gelora Bung Karno, lempar jumrohnya Bawaslu, atau tahal ngetok rambutnya Mabes Polri, keluarganya lah kayak, mana Jokowi? Bunuh! Cekal polisi? Oh, tiara cocotmu. Cici. Iki lah, ada ngamur. Begitu dia mendengar penjelasan ini, this is so amazing for me. Utakmu rakyat enggak, ini kira-kira enggak. Akhirnya kemudian apa? Dia mantap. Maka ketika saya ditanya, Islam itu jadi apa, bagus? Kok bisa menyenangkan banget? Karena guru-guru saya, guru-guru kita itu menyenangkan. Menyelesaikan masalah cukup dengan guyon. Kan dia nih, telepon begitu masuk Islam, telepon karo pas pampres. Gus, Mas jadi perbuser dikasih tahu. Mau diajar sholat maghrib berjamaah sama Kiai Ma'ruf Amin. Tak sampaikan bro, diajar sholat ini. Waduh, langsung botaknya kemeringan. Kalau jam siji lebih Islam maghrib diajar sholat maghrib, kan umat gak sih? Tenang bro, tak ajar ini ngarepmu. Saya akhirnya praktek sholat di depannya Deddy Corbuzier 3 menit dong. Pokoknya apapun yang dilakukan Kiai Ma'ruf sebagai imam, kue mau elon. Pak Kiai ngadep, kue ngadep. Pak Kiai rukuk, kue rukuk. Kiai sujud, kue sujud. Loh, bisa? Gampang. Wah, ya cangkem mual. Bab gitu aja nih sholat kulo kelingan cerita nih Gus Dur ngislam ke wong Cino. Persis pada diwau Cino nih takon apa yang harus saya lakukan. Sholat caranya gimana? Ikuti imam. Kamu berdiri di belakang imam. Apapun yang imam lakukan kamu ikuti. Tenang Cino nih melu. Imam nih ngadek, Cino nih ngadek. Imam nih ruko, Cino nih ruko. Imam nih sujud, Cino nih sujud. Kedelala pas sujud imam nih ku ono masalah. Si kile loro rai suruh teko. Akhirnya mancang gak sih mau Cino buri nih dia. Cino nih lah mikir, oh wong sholat ini pancal-pancal. Akhirnya mancang gak sih buri nih dia. Sing dipancal karo Cino nih mikir, oh dia sar Cino. Begitu rokaat kedua sing dipancal mikir, oh jadi wong Cino kui orang sunat di rokok saru. Cino nih mikir, oh wong sholat di rokok-rokokan. Akhirnya ngerokok sarungnya imame iya. Aku mbatin ngerokok sarungnya Kiai Ma'ruf mau diari-ari. Neng delalah, lo bangga jadi wong NU. Pak Kiai Ma'ruf niku senajan tombon sepuh pergerakan sholatnya luar biasa sempurna. Malah kalau guyoni bar sholat, saya diajak makan malam sama Mas Dedi sama Pak Kiai Ma'ruf. Bah, ada isu lo, apa lo? Katanya kalau besok Pak Kiai meninggal akan diganti sama Ahok. Oh, jawabannya Kiai NU itu ambil benar. Dia lah saya mati aku, lah saya mati Pak Jokowi, kan aku presiden. NU dilawan aku. Ini cangkem si Nur yang ngomong tua buang kamu yang model gantel cangkem Nur sengit aku orang wong rukun Pak Jokowi ketemu Prabowo malah cangkem Nur cerewet ngeloknya Pak Prabowo pengkhianat dia cangkem ini sopo to Nur lah ya kurang ngajar tau Pak Prabowo gelem ketemu karo Pak Jokowi malah tim suksesnya cerewet mengatakan Pak Jokowi Pak Prabowo pengkhianat. Padahal saya ngaji supaya Pak Jokowi ketemu Prabowo sejak bulan poso. Wah, nggak tenang gitu. Prabowo ketemu karo Jokowi, cipika-cipiki. Ayo Jok, tegani diombe. Oke. Jokowi ngomong, piye Mas Bowo kabare, api Jok. Saya ucapkan selamat ya Jok, kowe dadi presiden meneh, selamat bekerja. Matur nuwun Mas Wowo. Awakmu ora usah susah wae, kowe ora kalah, mung juara 2. Mila kula wingi mbelek sapi meneh siji. Biyen jaman diumumke kuwi kon Pak Jokowi menang kula mbelek sapi loro. Kula wingi mbelek siji meneh bar Pak Jokowi ketemu karo Pak Prabowo. Karep kula napa? Kula mbelek telu, loro karo siji telu. Soale sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia. Kuncine ning kene lho. Wali Songo kuwi sekti. Wali Songo kuwi ampuh. Wali Songo kuwi hebat. Bangun Masjid Demak bareng-bareng. Sunan Kudus teko, Sunan Gunung Jati moro, Sunan Bonang teko. Aku tak ngomong. Umpama sing bangun Masjid Demak e Kanjeng Sunan Kalijaga dhewe sapa ora? Ora iso. Tapi nyatane begitu duwe hajat gede bangun Masjid Demak, wali iki kabeh ngumpul dadi siji. Itu menunjukkan apa? Bahwa persatuan kuwi penting. Lah iki Pak Jokowi bersatu dengan Pak Prabowo ketemu di gerbong kereta api. Niatnya apa? Sama-sama membangun gerbong negara kesatuan Republik Indonesia. Kok cangkeme cerewet? Oh, ala ana wong akur kok malah cerewet. Dasar tuman. Napa ngono? Jiji. Minggat nanti dia mau. Yo maklum wong lemu ta. Gendolak kringkingan sih gile. Sawak kok weteng kabeh. Hasan. Muga-muga Hasan panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Hasan urip piye? Saya mau tanya, kalau ada orang teriaknya pengen mengganti Pancasila dengan khilafah, diam atau lawan? Diam atau lawan? NKRI harga mati. Orang seneng kalau Indonesia minggat atau songkok Indonesia. Harapnya ngopo gue. Kalau gue nampak motor itu pulau galak pada. Pulau ini uang paling lucu, tapi lah ngurusi negara pulau paling galak. Kalau karo londe pulau paling sayang. Kamu gak kuat tersama melu-melu. Kalau aku kuat, kalau mulai ngaji Mbak Yatus yang gue anduk tok monggo Gus mampir. Ya Allah, anilau antara dilema dan galau. Karena mampir gue diperkosa, gue diperkosa tuman. Akhirnya aku langsung melayu, nyedak. Cici, iya ramu mungkin. Mbak-mbak PSK ini kula hormat banget kali kula mergo kula njogo tenan. Jadi saya tidak mau anak-anak itu punya nomor HP saya. Enggak boleh. Lah sampai konangan saya blokir, bila perlu saya ganti nomor. Bila nyuwun sewu, enggak pernah ada masalah sudah 15 tahun. Mulane kula wingi wedi, kula ning Jakarta bojoku diparani lonte 5. Waduh, iki jero pertanggungjawaban. Ternyata mereka bengong-bengong kali busuk pulau bilang sama Abah, sudah 2 bulan kami tidak dikunjungi. Kapan pengajian bersama kami lagi jajan? Lonte kangen ngaji, tak katanya. Bakul kroto. Selaji. Ya kan ya lonte ki bakul kroto, toh. Apa itu kroto? Pakan mano. Mano ke sopo Hasan. Melalui ahli sunnah wal jamaah, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah Indonesia semakin jaya. Amin Allahumma. Loh, wis tengah loro pengajiannya wis rampung. Lah, ora urung lah cerewet. Kan aku capek. Lah, lagi cilik ngopo ndelok jam. Jam apa yang kaya. Waduh, kangen dulu sama lagi di sini. Kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mini deres ning pipi cendol tak cakep ya terakhir selawat terakhir nyanyike Hasan saiki kowe wabeh. Ya, Hasan lah, radio berapa Hasan? Jereng. Atiku rasani loro nyawang konco ato karo agomo randuwe tato gomong korani radio. Sallallahu la ilaha niki diwaca sing khusuk sing kagungan hajat ditokke krenteke ning omah bojone nakal ditokke krenteke muga-muga bojoku salehah salehah salehah salehah salehah amin duwe hajat nyuwun hajat dikabulke kali Allah sallu ala nabi Muhammad amin hasbi rabbi Allah la ilaha salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.